من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا أحمد الله إليكم سأمجي على الله jarapan antum semua. Dan demikianlah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya atas berbagai nikmat, hidayah dan taufik darinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita istiqamah di atas jalan ilmu wa talabul ilm, di atas jalan ilmu dan talabul ilm. Dan di antara realisasi daripada itu adalah kita berkumpul di masjid ini, tidak lain dan tidak bukan niatan dan tujuan kita adalah al-ilmu syar'i, untuk mendengar ilmu syar'i, mendengar kalamullah, mendengar qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan adalah itu. Maka bergembiralah kita. Bergembiralah kita dengan apa yang Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bergembiralah kita yang memiliki niat ikhlas lillahi ta'ala di ajli talabil ilm, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang di jalan itu dia berupaya mencari ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia dengan ilmu yang dia pelajari itu tariqan ilal jannah. Maka abshiru, bergembiralah kita semua dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena as'adun nas bihadzal hadis, orang yang paling berbahagia mendapatkan keutamaan dengan hadis ini adalah orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas mencari ilmu lillahi ta'ala, liraf'il jahl an nafsih wa an ghairihi. Dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia meniatkan dalam talabul ilm itu adalah untuk mengangkat, menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Bagaimana kala al-imam Ahmad, talabul ilm la ya'diluhu syai', bahwa mencari ilmu itu tidak ada bandingannya. Liman sahhat niyatuh, bagi barang siapa yang benar niatnya. Maka beliau ditanya, apa itu ya imam niat yang benar? Li raf'il jahl an nafsi wa an ghairi. Dia meniatkan dalam menuntut dan mencari ilmu itu menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sebuah kisah yang dibawakan oleh al-imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Suatu ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an masuk di sebuah pasar, mendapati orang-orang pasar, ya mereka adalah ashabud dunia, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan perdagangannya. Maka beliau mengatakan, ya ahlas suq, wahai ahli pasar, kenapa kalian masih sibuk di sini? Sementara mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqsam fil masjid. Kenapa kalian masih sibuk di sini sementara harta warisannya Nabi sedang dibagi di masjid? Maka bersegeralah ashabus suq ini tadi, orang-orang pasar yang sedang berlomba mencari untung, mencari laba dari perdagangannya, mengurusi hartanya, bersegera mereka datang ke masjid. Datang ke masjid. Maka tatkala mereka tiba di masjid, tidak mereka dapati dirham wala dinar yang mereka sudah bayangkan sejak awal. Mana itu harta? Mana itu warisan? Maka mereka kembali kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, mana itu mirasun Nabi katanya dibagi? Hah? Apa yang kami dapati di sana? Di masjid? Saya kami tidak mendapati kecuali hadza fulan yudarris hadza wa hadza yuallim hadza wa hadza. Bas, tidak ada. Kecuali orang-orang seperti itu. Tidak ada yang bawa dinar wala bawa dirham. Maka dijawab oleh Abu Hurairah, "Hadza huwa mirasun Nabi." Itulah harta Nabi. Harta warisannya Nabi yang sedang dibagi. Nah, karena memang para anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warratsul ilma. Faman akhadhahu faqad akhadha bihazzin wafir. Karena memang para anbiya sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Innama warratsu al-ilma, mereka itu hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang bisa mendapatkan bagian dari ilmu tersebut, mengambil bagian tersebut, maka akhadha bihazzin wafir, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Maka hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita harus menyadari bahwa ilmu miras al-anbiya merupakan harta warisannya para nabi. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu. Maka kita harus menjadi para ahli waris, pewaris-pewaris nabi. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya seorang yang menjadi ahli waris bagi orang yang lainnya, bagi seorang yang telah meninggal, ahli warisnya adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan sang mayit. Alaysa kadzalik? Bala. Maka apabila para ulama merupakan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, maka ketahuilah berarti para ulama merupakan orang yang paling dekat hubungannya dengan para nabi. Nah, sehingga kenapa kita terlambat? Kenapa kita tidak bersegera? Di mana kita dari firman Allah Ta'ala, wasari'u ila jannatin min rabbik ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju, berlomba-lombalah kalian, bersegera kalian menuju maghfirah min rabbikum, ampunan dari Rabb kalian, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatin, dan bersegera kalian menuju jannahnya yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang jannah itu disediakan untuk al-muttaqin. Di mana kita dari firman Allah ini? Di mana kita dari firman Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikianlah hendaklah kalian saling berlomba. Falyatanafas, saling bersegera, saling cepat-cepatan, saling berlomba, al mutanafisun, orang-orang yang memiliki hasrat berlomba. Nah, bukan mencari keuntungan, bukan mencari laba, ya, bukan mengejar kemewahan dunia dan yang lainnya, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah taala wa fi dzalika falyatanafas, hendaklah dalam masalah itu, yakni meraih al-jannah, meraih ma indallah minan na'im, meraih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, yang tiada bandingannya, yang dalam sebuah hadits qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan, sebuah keindahan, sebuah kemewahan, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pula pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Hadirin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, memang permasalahan al-jannah wal-nar sangat bergantung dengan kekuatan iman. Sejauh mana iman seseorang. Tidak setiap mukmin kecuali dia percaya, kecuali dia beriman al-jannah wal-nar, kecuali dia pasti menginginkan al-jannah dan takut dari an-nar. Tapi permasalahannya, sebagaimana kita tahu bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu berbeda-beda. Semangat kita terhadap al-jannah ketika ada di masjid ini, ketika kita sedang di sebuah majelis ilmu, akan berbeda ketika kita sudah sampai di rumah, ketika kita sudah keluar dari masjid ini. Kenapa berbeda? Karena memang tingkat iman pada satu orang itu pun bisa naik dan bisa. Bisakah kita memiliki iman, memiliki kerinduan terhadap al-jannah seperti seorang sahabat yang merasa tidak sabar untuk segera sampai kepada al-jannah, tidak sabar walaupun harus menghabiskan kurma yang sedang dia kunyah. Dia merasa ini terlalu lama. Nikmat mengunyah kurma yang terlalu lama dia buang, segera dia masuk ke medan perang. Kenapa? Karena saya mencium aroma al-jannah di bawah Uhud. Tidak merasa sabar untuk segera menunggu menghabiskan kurma yang sedang dia kunyah. Inilah iman ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu ini merupakan salah satu nah, yang bisa menambah iman seseorang. Fahadha huwa da'bus salaf. Inilah cara dan kebiasaan para salaf dalam menambah iman, memompa keimanan mereka. Diriwayatkan dari banyak sahabat, di antara dari Umar bin Khattab dan yang lainnya, Sa'al bina najlis ma'ana nu'min sa'atan, mari kemari kita bersama kami, najlis, kita duduk di majlis ilmu, sa'atan, sebentar saja, nu'min sa'atan, dalam rangka kita menambah iman sebentar saja. Nah, betapa penting majlis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian mendapatkan raudhatun min riyadil jannah farta'u, apabila kalian mendapati salah satu taman di antara taman-taman al-jannah farta'u, jangan sungkan-sungkan untuk mampir, singgah di tempat itu. Apa itu ya Rasulullah? Taman al-jannah, hilaqah zikr wa hilaqah al-ilm, halaqah-halaqah zikir dan majlis-majlis ilmu. Nah, al-muazzin. Ya, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أي على الولاء Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka kenikmatan ilmu, kenikmatan seorang istiqamah di atas ilmu, kenikmatan seseorang untuk senantiasa berada di tengah-tengah majalis ilmu, majalis ulama, itu tidak lain dan tidak bukan memang akan dirasakan oleh orang-orang yang merindukan al-jannah, yang dia tahu bahwasannya al-jannah tidak akan bisa dia raih kecuali dengan cara tersebut, yakni ashalut turuq, cara yang paling mudah untuk sampai kepada al-jannah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Betapa dia menyadari nikmatul jannah, kenikmatan jannah merupakan kenikmatan yang tiada tar. Benar-benar dia merindukan al-jannah tersebut. Dan memang kenikmatan di majlis-majlis ilmu, kenikmatan beramal dengan ilmu, ini merupakan kenikmatan yang tidak akan bisa dirasakan. Tidak ada yang tahu besarnya nikmat tersebut kecuali orang-orang yang memang telah Allah berikan karunia padanya. Kecuali oleh orang-orang yang telah Allah berikan nikmat padanya. Dan inilah yang diisyaratkan oleh para ulama, diisyaratkan oleh para ulama, di antaranya dikategaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fil dunya jannatun, sesungguhnya di dunia ini ada sebuah jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhir, barang siapa yang tidak memasuki jannah di dunia itu, maka dia tidak dikhawatirkan tidak akan bisa sampai ke jannah di akhir. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah jannah, surga, sudah ada surga. Yang barang siapa tidak masuk di surga yang ada di dunia ini, dia dikhawatirkan tidak akan bisa sampai di surga yang ada di akhir. Yakni apa? Kenikmatan jannah akan bisa diraih. Di antaranya oleh orang-orang tadi yang merasakan ilmu, merasakan nikmatul ilm, nikmat zikir, nikmat amal bil ilm. Yang dengan ilmu itu tadi, maka seakan-akan al-jannah. Bahkan sesuatu yang lebih mahal daripada al-jannah itu sudah berada di dalam kalbunya dan seakan-akan dia menyaksikan dengan matanya. Inilah al-ihsan yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Dan inilah kenikmatan yang terbesar. Ketika seseorang benar-benar dia merindukan untuk sampai al-jannah. Dan lebih daripada itu. Benar-benar dia merindukan untuk segera melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak dia berada di dunia ini. Sehingga dia di dunia ini merasakan besar kerinduan dia untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di akhirat dia benar-benar mencapai. Yaitu ru'yah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diminta, yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta dan dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam sebuah doa yang beliau panjatkan, yang doa ini biasa dalam sebuah doa yang panjang yang di antara isinya adalah Allahumma inni as'aluka syauq ila liqa'ik wa lizzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta asyauq ila liqa'ik, untuk senantiasa rindu untuk berjumpa dengan. Kapan ini kerinduan ini? Di dunia. Kemudian Nabi melanjutkan wa lizzatin nazar, dan aku memohon kepadamu ya Allah lizzatan nazar, kelezatan memandang ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Sungguh, seperti ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini memadukan dua kenikmatan besar, yaitu apa? Kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Dan ini merupakan puncak, bukan hanya semata-mata kenikmatan, namun puncak nikmat di dunia dan puncak nikmat di akhirat. Puncak nikmat di dunia adalah asyauq ila liqa'ik, ketika seseorang benar-benar merasa rindu untuk dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang rindu untuk berjumpa dengannya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan muncul? Apa yang akan dia lakukan oleh sang hamba tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, dia akan berupaya untuk meraih, untuk melakukan segala sebab-sebab ridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kenikmatan di dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala puncak kenikmatan fil akhirah. Puncak kenikmatan di akhirat, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya ahlul jannah lupa dengan segala kenikmatan mereka tatkala mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah ahlus sunnah. Inilah i'tiqad ahlus sunnah. Yakni melihat bahwa mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah dituntunkan dalam Al-Quranul Karim, "Aman kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya, mengharap untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka jalannya falyamal amalan salihah wa la yushrik bi ibadati rabbih. Amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang tegak di atas ilmu, tegak di atas ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yushrik bi ibadati rabbih ahad. Dan ini semua ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jalan utamanya adalah al-ilmu wal amal bil ilm. Jalan utamanya adalah ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Nah, sehingga memang seseorang yang berada di atas jalan ilmu, berada di jalan, di atas jalan talabul ilm, sungguh dia berada di atas kenikmatan yang sangat besar, yang sangat besar. Senantiasa tertanam dalam dirinya kerinduan kepada Allah, rindu untuk berjumpa dengannya. Apabila seorang rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti dia harus melakukan segala sebab yang mendatangkan ridha dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, akankah dia menentang perintahnya? Akankah dia melupakan perintahnya? Akankah dia merasa tenang ketika dia berucap sesuatu yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan lebih dari itu, dia akan senantiasa berhati-hati. Jangan sampai dia berbuat satu perbuatan, atau bahkan jangan sampai terlontar dari lisannya satu ucapan yang menandakan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya dikatakan oleh sebagian salaf, la tandur, janganlah kalian, la tandur ila siwari ma'siyah, janganlah kalian melihat kepada kecilnya maksiat yang kalian lakukan. Walakin undur man asah, namun lihatlah kepada siapa dia bermaksiat. Mungkin dosanya kecil, dosanya tidak seberapa, tapi lihat siapa yang kamu maksiati itu, yang kamu tentang itu siapa, yang kamu langgar perintahnya itu siapa. Rabbul Alamin, bukan hanya penguasa negeri, tapi Rabbul Alamin, penguasa jagat raya ini tadi. Maka hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, akankah seseorang yang rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya, dia akan tenang berbuat maksiat? Dia akan merasa ada sebuah tempat, ada sebuah kondisi yang dia luput dari penglihatan dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau manusia lepas dari pengawasan manusia, mungkin kalau di masjid banyak orang yang melihat, kalau di berkumpul sama ikhwah banyak yang memperhatikan dia, tapi dia bisa menghindar dari manusia tersebut, dari keramaian manusia itu. Ketika di jalan yang sepi, ketika dia ada di rumah, siapa yang melihat dia? Maka diingatkan oleh para ulama, janganlah kalian menjadi waliullah ketika kalian berada di hadapan manusia, namun ternyata di balik itu kalian menjadi musuh Allah. Di belakang manusia kalian menjadi musuh Allah, di depan manusia menjadi wali Allah, tapi di belakang itu menjadi musuh Allah. Jangan para hadirin sekalian. hendaklah kita melihat, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hendaklah kita menyadari ini semua. Hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya, maka akan yuthmiru al-khasyyah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama. Para ulama, yakni ulama billah, yang kenal, yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menutup pertemuan kita pada malam hari ini, berapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, hendaklah kita yalzam at-taqwa, kita senantiasa berpegang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana takwa senantiasa diwasiatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Juga inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dalam sekian banyak kesempatan. Demikian pula inilah wasiat para khulafa'ur rasyidin kepada para bawahannya, mereka senantiasa mengingatkan wasiat dengan takwa ini. Maka pada kesempatan malam hari ini pula, ana wasiatkan pada diri ana pribadi dan pada antum sekalian at-taqwa. Dan takwa ini merupakan kalimat yang sangat gampang, mudah diucap dalam pada lisan, namun betapa berat perwujudan dan pembuktiannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berpegang dengan Al-Kitab As-Sunnah dan Tariqatul Salaf. Kita senantiasa ingat firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati mustaqima, inilah jalanku. Sirat, satu jalan. Mustaqima, yang lurus. Fattabi'uh, maka Allah pesankan, Allah perintahkan, fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus ini. Ikutilah jalanku yang lurus ini. Wa la tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain. Yang diterangkan oleh para ulama, apa itu subul? Asyubuhat wa syahawat. Syubuhat dan syahwat, jangan kalian ikuti. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Yang ini, mengikuti subul ini, merupakan sebab berpecahnya kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jalan itu satu. Siratullah satu. Sebagaimana yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala asyahwat wasyubuhat sudah diikuti, berpecah. Muncul khawarij, muncul rafidah, muncul qadariyah, muncul murji'ah, muncul mu'tazilah, muncul jahmiyah, muncul asy'ariyah, muncul dan terus-terusnya. Kenapa? Karena dia tidak mengingat pesan Allah, wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti subul ini tadi. Maka akibatnya apa? Tafarraqa bikum an sabili, kalian berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang satu, ummatan wahida ini tadi berpecah belah. Nah, maka ingat, ikutilah jalan yang satu ini. Jalan Allah satu, tidak berbilang. Adapun syubhat wasyahawat itu sangat banyak, berbilang tiada henti. Karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan wala tattabi'u subula. Subul jamak daripada sabil. Sabil satu. Tapi kalau subul banyak jalan. Iya, karena memang syahwat dan syubhat itu banyak jalannya. Dan itulah yang membuat kaum muslimin berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi. Inilah. Itulah yang kami wasiatkan. Wassakum bihi. Kami wasiatkan kepada kalian dengan wasiat ini tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada takwa. Apabila kita ingin mewujudkan takwa, pegang jalan ini. Ikuti jalan ini. Tinggalkan subul, tinggalkan syahwat dan syubhat, tinggalkan firaq, kelompok-kelompok dalah, kelompok-kelompok yang sesat. Apabila kita ingin bertakwa, pegang jalan ini. Ikuti siratullah al-mustaqim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani fiddin, wabil khusus fi kasratil fitan, di tengah-tengah banyaknya fitan. Naam, fa sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida liman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Orang yang selamat dari fitnah-fitnah. Dan cara seseorang untuk selamat dari fitnah, cara dia terlindungi dari fitnah itu sebagaimana diwasiatkan dan diingatkan oleh para ulama kita, hendaklah kalian berpegang kepada wasiat kibar ulama. Kibar ulama di antaranya diwasiatkan oleh al-allamah Rabi' bin Hadi rahimahullah au hafizahullah, kalian hendaklah berpegang kepada kibar ulama. Kibar ulama yang memiliki naam siatul ilm wa tajrubah, keluasan ilmu dan memiliki pengalaman yang luas. Memiliki pengalaman yang luas. Naam, yang kibar ulama tersebut yu'tika khulasatul ilmiyah fi majlisin wahid, akan bisa memberikan kepada kalian intisari ilmu fi majlisin wahid, pada satu majlis, yakni pada satu kesempatan. Artinya apa? Bisa mengarahkan, memberikan pengarahan kepadamu walaupun dalam waktu yang singkat, dengan kalimat yang singkat, kata-kata yang singkat, tidak berpanjang lebar tapi memiliki makna yang luas. Pegang itu. Pegang wasiat ulama tersebut, kibar tersebut. Walaupun sepatah dua kata. Namun itu adalah khulasa ilmiah. Kesimpulan-kesimpulan ilmiah. Intisari-intisari ilmiah. Yang kamu tidak akan mendapatkan khulasa ilmiah tersebut dalam waktu yang panjang. Yakni, upaya kamu dalam waktu yang panjang belum tentu mendapati khulasa ilmiah dalam waktu yang singkat yang diberikan oleh kibar tersebut. Kabirul alim. Nah, bahkan walaupun kamu berupaya dengan syekhmu yang saghir, syekhmu yang, gurumu yang kecil itu, berupaya untuk meraih faedah itu, faedah yang disampaikan dalam sebuah majlis singkat dari seorang kibar ulama, belum tentu kamu mendapatkan faedah ilmiah tersebut meskipun kamu berupaya mencarinya bertahun-tahun. Maka hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, penting kita melihat wabil khusus fi hadzal zaman, fi zaman kathratil fitan, nah banyaknya fitnah, kita nalzam tariqah kibar ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan innal baraka ma'a akabirikum, kibarul ilmi kibar fis sin wal ilm, kibar dalam dari umur dan dari sisi keilmuan. Fa bi hadha az-zaman mithl man al-'alama Rabi' bin Hadi rahimah hafizahullah, al-allama Ubaid al-Jabiri hafizahullah, yang sebelumnya tidak telah didahului oleh al-allama al-Albani rahimahullah, Ibn Baz rahimahullah, al-allama al-Utsaimin rahimahullah, al-allama Muqbil bin Hadi rahimahullah. Naam, ulama kibar yang sekarang yang masih hidup sebagaimana yang dia kita sebutkan tadi, Rabi, Ubaid Al-Fauzan, Muhammad bin Hadi. Naam, nalzam tariquhum, tariqatuhum, kita berpegang dengan cara dan manhaj serta tariqah para ulama kibar tersebut. Sampai di sini mungkin kalimah yang sedikit, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada antum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.